أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، وإخواني أهل السنة رحمني ورحمكم الله. Sudah disebutkan dalam kajian tadi bahwa yang namanya dunia adalah darul ibtila, tempat ujian, sehingga ujian pasti akan datang. Berbagai macam fitnah-fitnah, berbagai macam syubhat, berbagai macam pengkaburan-pengkaburan. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun, akan muncul nanti di akhir zaman para dajjal, para kadzab, para pendusta. Ya'tunakum minal ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, mereka akan membawa kepada kalian ucapan-ucapan, hadith-hadith yang tidak pernah didengar oleh kalian, tidak pernah pula didengar oleh bapak-bapak kalian. Fa'iyyakum wa iyyahum, maka hati-hatilah kalian dari mereka. La yudillunakum wa la yaftinunakum, jangan menyesatkan kalian, jangan sampai mereka memfitnah kalian. Hadis akhrajahu Muslim fi sahihih, dan juga dikeluarkan dalam Tadhkiratul Muhtaj ila Ahaditsil Minhaj. Ikhwani ahla sunnah rahimani wa rahimakumullah, kalimat dajjalun dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim dajjaluna, maka maknanya bukan sosok yang muta'ayyin, yang ditentukan, disifati dengan sifat-sifat tertentu dalam hadis yang sahih, dajjal yang akan muncul di akhir zaman, bukan itu. Tapi Dajjal dari Dijlah yang artinya kedib. Sehingga kalimat berikutnya kadzabun itu menjelaskan makna Dajjal. Dajjaluna kadzabun. Artinya para pendusta. Akan muncul di akhir zaman. Para pendusta yang mengaku-ngaku bahwa mereka mengajak kepada Allah dan Rasulnya, padahal mereka menyesatkan. Ikhwani fiddina azakumullah. Mereka bawa hadis, mereka bawa ucapan, mereka bawa pembicaraan, ternyata itu bukan hadis Rasulullah SAW. Atau ternyata itu hadis palsu. Atau itu adalah hadis yang dhaif dan lemah yang tidak bisa jadi hujjah. Atau hadis yang sahih, tetapi mereka seret maknanya kepada makna yang batil. Kadzabun, mereka pendusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iyyakum wa iyyahum. Hati-hati kalian dari mereka. Ini sebagai dalil adanya ajaran dari sunnah, yaitu ajaran kehati-hatian. Dalam bahasa Arabnya at-tahdzir. Manhaj tahdzir. Maka siapa yang menyatakan tidak ada manhaj tahdzir dan tidak perlu tahdzir-tahdziran, berarti dia salah satu contoh pendusta. Karena Rasulullah SAW sudah menyatakan akan muncul nanti di akhir zaman para penipu, para pemalsu, para pendusta yang mereka mendustakan agama dan memutarbalikkan agama. Yang Nabi memperingatkan, hati-hati kalian dari mereka. Fa'iyyakum wa iyyahum. La yudillunakum. Jangan sampai menyesatkan kalian. Wa la yaftinunakum. Jangan sampai memfitnah kalian. Riwayat yang kedua, athar dari sahabat yang mulia Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, ayyuhan nas, innaha satakunu fitnatun yakthur fiha al-mal wa yuftah fiha al-Qur'an fa yaqra'u al-mu'min wal-munafiq wal-mar'ah wal-rajul was-saghir wal-kabir. Kata Mu'adz bin Jabal, wahai manusia, nanti akan terjadi fitnah, yakni ujian. Di sana dalam fitnah tersebut harta berlimpah. Masya Allah. Dibuka padanya Al-Quran. Dibaca Al-Quran oleh orang mukmin, dibaca pula oleh orang munafik. Dibaca oleh perempuan, dibaca oleh laki-laki. Dibaca oleh anak kecil, dibaca oleh orang dewasa. Ikhwani fidina azakumullah. Lihat gambarannya dalam masa-masa fitnah. Semua baca Quran. Munafik ikut baca Quran. Jangan tanya bagaimana orang-orang yang menyimpang sesat. Semuanya bawa Quran. Hatta yaqulur rajul qad qara'na al-Quran wa la ara an-nas yattabi'uni. Sampai orang yang tadinya mengajak pada kebenaran, mengajak pada Quran, berkata, saya sudah bacakan Al-Quran, tapi mereka tidak mau mengikuti aku. Afala aqra'u alaihim alaniyatan, apakah perlu aku bacakan terang-terangan? Dibacakan terang-terangan. Jahran, di hadapan umat. Tetap enggak ada yang ikut. Fayaqra'u alaniyatan, fala yatabi'uhu ahad. Ternyata masih tetap enggak ada yang ngikut. Fayaqul, orang tadi berkata lagi, qad qara'tuhu 'alaniyatan fala arahum yattabi'uni. Aku sudah baca terang-terangan di hadapan mereka, mereka juga tidak mau mengikuti aku. Fayattakhid masjidan fi darih. Akhirnya orang ini bikin masjid di rumahnya sendiri. Fayabtaji' fihi qawlan, kemudian mengada-adakan bid'ah dalam bentuk ucapan, ucapan yang bid'ah. Aw qala haditsan, atau Nabi menyatakan dia membikin hadis yang bid'ah. Laisa min kitabillah, bukan dari Al-Qur'an. Wala min sunnati Rasulillah, bukan pula dari sunnah Rasulullah. فإياكم ومبتدع فإن مبتدع ضلالة. Kata Mu'adz bin Jabal setelah di akhir kisahnya, maka hati-hati kalian dari apa yang diada-adakan oleh dia dari kebidahan, karena sesungguhnya kebidahan itu sesat. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam Musannaf, dan juga Imam Ad-Darimi dan Imam Abu Dawud, dan juga disebut dalam kitab Al-Ma'rifah wa At-Tarikh, dan juga Ibn Waddah dalam Sifatul Munafiqin, juga Imam Hakim dalam Mustadrak, dan Imam Al-Lalikai dalam Usul I'tiqad Al-Sunnah Wal-Jama'ah. Ikhwani fidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gambaran yang digambarkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dan jangan tanya siapa beliau, sahabat yang mulia, sahabat yang istimewa, yang Rasulullah SAW pernah berpesan khusus, ya Mu'adz. Beberapa hadis disebutkan ya Mu'adz, bukan satu hadis. Di samping itu diriwayatkan bahwa Mu'adz yub'ats yaumal qiyamah amamal ulama biratwah. Mu'adz ini diutus nanti yaumal qiyamah, dibangkitkan di hadapan para ulama satu ratwah. Satu ratwah itu disebutkan satu lemparan panah. Disebutkan pula tafsir yang kedua, sejauh mata memandang. Disebutkan pula tafsir yang ketiga, bahwa satu ratwah itu satu lembah. Aw kama qala al-ulama ketika menafsirkan kalimat ini. Mu'ad diutus yaumul qiyamah di hadapan para ulama. Artinya tokohnya para ulama. Ulamanya sahabat. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan beliau. Hebatnya ilmunya. Ulamanya para sahabat. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika membuka Fathu Mekkah, setelah tadi berjalan ke arah lain bukan ke arah Mekkah, kemudian berbelok ke Mekkah, dikepung Mekkah, sampai terjadilah Fathu Mekkah. Baik. Selesai. Masuklah mereka ke dalam Islam berbondong-bondong. Siapa yang didudukkan di sana untuk mengajari orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam? Mu'adz bin Jabal. Diutus oleh Nabi, ditetapkan untuk menjadi da'i di sana, mengajarkan ilmu agama mereka di Mekah. Taib, yang berikutnya, siapa yang diutus ke Yaman? Mu'adz ibn Jabal. Ya Mu'adz, innaka ta'ti qawman ahla kitab. Ila akhiril hadith. Artinya beliau ini adalah ulamanya sahabat. Beliau berkata, radhiyallahu ta'ala anhu, wahai manusia, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Al-Quran dibaca oleh semua kalangan. Dari satu sisi kita gembira. Anak-anak kecil bisa baca Quran sekarang ini. Beda dengan dulu ketika kita membaca buku atau kitab alif ba'tanya dari Mesir itu. Lambat. Sampai ada yang SMP, SMA itu belum bisa baca. Sekarang Masya Allah TK sudah bisa baca Quran. Ikhwan ibn a'azakullah, tapi sayang. Mereka tidak memahami makna-makna Al-Quran itu. Maka ketika diterangkan Al-Quran dengan maknanya, mereka tidak mau menerima. Padahal bisa baca Quran. Semuanya baca Quran. Pertama, dibacakan tidak diterima. Diterangkan tidak diterima. Sampai dibacakan secara alaniatan, tetap tidak diterima. Akhirnya dia berpikir. Orang-orang ini berpikir. Gimana supaya diterima? Sayangnya, yang menjadi kesimpulan dan hasil olah pikirnya adalah bid'ah. Ini kalau kita adakan seperti ini, akan laku. Ini kalau kita adakan begitu, akan laku keras. Bikinlah dia kebid'ahan. Kata Mu'adz bin Jabal, ini akan terjadi nanti. Barakallahu fikum. Wa iyyakum wa mabtada'a fa inna mabtada'a dhalalah. Sesungguhnya kalian harus berhati-hati, awas, hati-hati dari kebidahan yang dibikin. Karena sesungguhnya apa yang dibikinnya adalah dalalah, kesesatan. Ikhwan ibn a'azakumullah, pertanyaan saya, berarti kebidahan itu dalam rangka apa? Hah? Dalam rangka dakwah supaya diterima. Sehingga barakallahu fikum, sangat tepat sekali kalau kita katakan di antara contohnya adalah bid'ah hizbiyah. Karena hizbiyah itu bid'ah. Tidak mungkin ada dalam agama ajaran hizbiyah untuk mendiamkan kemunkaran. Islam, Quran, Sunnah mengajarkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat yang terbaik yang ditegakkan oleh Allah tengah-tengah manusia untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Maka bid'ah sururiyah, hizbiyah dulu sampai sekarang, walaupun berwarna-warni, berbeda-beda istilahnya, berbeda-beda namanya, intinya sama. Yaitu membuat gamang, membuat enggak jelas. Membuat gambaran yang samar-samar. Tidak hitam atau putih, tapi selalu abu-abu. Kamu ini ahlu sunnah apa ahli bid'ah? Saya ahlu sunnah. Saya salafi. Tayyib, berada di pihak salaf dong. Di pihak para ulama, di pihak para imam, imam ahlu sunnah, di pihak mereka para salafiyin. Ya, tapi jangan gitu dong sama ahli bid'ah. Mereka juga muslim, mereka juga di pihak mereka membela. Di tengah-tengah, di garis yang abu-abu. Hitam tidak, putih pun tidak. Ini khonudina azakumullah. Penyebabnya adalah bid'ah hizbiyah. Yang ketiga, ucapan Khalid ibn Sa'ad rahimahullah menukil ucapan sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Hudzaifah akan wafat, akan meninggalnya sedang sakit, akan wafatnya, dakhala alaihi Abu Mas'ud al-Ansari, datang kepadanya menjenguk seseorang yang bernama Abu Mas'ud Al-Ansari, bukan Ibnu Mas'ud sahabat, Abu Mas'ud. Faqala, dia berkata kepadanya, ya Aba Abdullah, ihad ilayna. Wahai Abu Abdullah, berikan pesan-pesan kepada kami. Karena akan wafat. Berikan wasiat kepada kami. Kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Awalam ya'tikal yaqin, belumkah datang kepadamu keyakinan? I'lam anna ad-dhalalah haqq ad-dhalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan adalah engkau mengingkari apa yang kau anggap tadinya ma'ruf dan engkau menganggap ma'ruf apa yang tadinya kau ingkari sebagai mungkar. Itu sejelek-jelek dhalalah. Dhalalah haqq ad-dhalalah, yang namanya kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan adalah ta'rif ma kunta tunkir wa kunta tungkir makunta ta'rif, kata Hudzaifah ibn al-Yaman. Engkau menganggap ma'ruf apa yang tadinya munkar, dan engkau menganggap munkar apa yang tadinya kau tahu itu ma'ruf. Iyaka wattalawun fi dinillah. Hati-hati kamu dari talawun, dari sifat talawun, pelakunya mutalawin, berwarna-warni, di sini menjadi merah, di sana jadi biru, di sana jadi hijau, di sana jadi kuning, berbeda-beda, tidak punya prinsip. Fa inna dinallahi wahid. Saya ulangi ucapan Hudzaifah. Wa iyyaka wattalawun fi dinillah. Fa inna dinallahi wahid. Hati-hati engkau dari talawun, karena sesungguhnya agama Allah itu satu. Di sini ma'ruf ya ma'ruf, ma'ruf di mana-mana ma'ruf. Kalau itu munkar, di sana munkar, di sini munkar, di situ juga munkar. Pagi munkar, sore munkar, malam juga munkar. Kalau ma'ruf, pagi ma'ruf, sore ma'ruf, malam juga ma'ruf. Jangan kadang-kadang munkar, kadang-kadang dibilang ma'ruf. Di satu tempat dia jawab iya, di tempat lain dia jawab tidak. Di satu tempat dia katakan boleh, di tempat lain mengatakan tidak boleh. Dikatakan lain ini sunnah, di tempat lain mengatakan enggak perlu. Ini talawun iyyakum wattalawun fa inna dinallahi wahid. Hati-hati kalian dari talawun, karena agama Allah itu satu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, berarti di sini sangat jelas nasihat tiga sahabat yang mulia. Dimulai dengan sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal, yang kedua adalah Hudzaifah ibn al-Yaman, dan yang awal diriwayatkan dari sahabat yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman dajjalun. Dan kata Nabi, iyyakum wa iyyahum. Termasuk dalil tahdzir adalah ucapan Rasulullah SAW kepada Aisyah, idza ra'aiti alladziina yattabi'uuna ma tashabbaha minhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَحْذَرُوهُمْ. Kalau engkau lihat orang-orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat untuk cari-cari takwilnya dan cari fitnah, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah. فَحْذَرُوهُمْ. Rawahul Bukhari. Kalimat فَحْذَرُوهُمْ dari kata حَذَرَ. حَذَر. تَحْذِير. فَحْذَرُوهُمْ. Ini namanya tahdzir. Hati-hati dari mereka, kata Nabi. Hindari mereka, jauhi mereka. Ini prinsip ahli sunnah dari riwayat-riwayat yang sahih. Ikhwani fiddin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula dalam Al-Quran, ayat Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a, lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka sendiri, engkau wahai Rasul bukan golongan mereka. Mereka bukan golonganmu. Bukankah ini dipisahkan? Bukankah ini bermakna bahwa Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka? Demikian pula ayat Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Jangan kalian seperti kaum musyrikin yang memecah agama mereka dan mereka menjadi bergolongan-golongan. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka sendiri. Merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Catat itu. Apa maknanya? Mada yustafad min hadihil kalimah. Apa yang diambil dari kalimat ini? Bangga masing-masing dengan apa yang ada pada mereka. Kalau membanggakan apa yang ada pada mereka, artinya tidak ada pada kelompok lain. Betul? Karena kalau ada di kelompok lain, enggak bisa berbangga-banggaan. Berbangga-banggaan itu karena dia punya, yang lain tidak punya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kami punya ini, kalian tidak punya. Yang satu lagi enggak bisa, kayak punya yang ini, kamu enggak punya. Berbangga-banggaan dengan sesuatu X yang tidak dipunyai oleh orang lain kecuali dia. Kecuali kelompoknya. Ini bid'ah muhdatsah. Kalau bukan bid'ah, tidak mungkin kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mengapa? Tidak mungkin karena masing-masing semua punya. Saya punya Quran. Semua juga punya Quran. Mungkin bangganya bangga sebagai muslimin, tidak seperti kalian wahai kufar. Tetapi kalau kaum muslimin berpecah belah kemudian masing-masing berbangga dengan apa yang ada pada mereka, tidak ada pada yang lain. Apa maknanya? Maknanya dia punya sesuatu yang tidak dipunyai orang lain, dan inilah barakallahu fikum akhlaknya musyrikin. Kenapa akhlaknya musyrikin? Musyrikin yang suku ini punya berhala hubal. Qulu hubal, katakan hubal. Karena mereka enggak punya hubal. Yang ini menyatakan lana uzza wa la uzza lakum. Ya. Kami punya uzza, kalian tidak punya uzza. Lihat, lana uzza wa la uzza lakum. Kami punya uzza, kalian tidak punya uzza. Dibanggakan masing-masing suku. Barakallahu fikum. Ini kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka kalau ada kaum muslimin yang masing-masing membanggakan apa yang mereka punya yang tidak dimiliki orang lain, kelompok lain, berarti itu adalah sesuatu yang diada-adakan oleh dia sendiri atau kelompoknya sendiri. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan insyaallah setelah adzan. Allah Kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, fa'a'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairih. Allah juga menyatakan, hendaklah kalian tinggalkan, a'rid anhum, berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara lain. Artinya, kalau ada golongan atau orang-orang yang yakhuduna fi ayatillah, berbicara tentang ayat Allah tanpa ilmu, diselewengkan ke sana kemari, ditarik ke sana kemari, fa'arid anhum, jauhi mereka. Ini juga tahdzir. Bahkan jangankan ahlul bid'ah, ahlul dalalah, jangankan kelompok sesat, orang-orang jahil saja dikatakan a'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Dua, yang kalian tidak bisa mengalahkan dia. Orang pintar, kamu gak bisa mengalahkan dia. Orang bodoh, kamu gak bisa mengalahkan dia. Kenapa? Mau nerangkan dengan apa? Gak akan paham. Pokoknya, ya ini hadisnya dhaif. Dhaif baru juga hadis. Susah. A'rid anil jahilin. Tinggalkan. Assalamualaikum. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jaga agama kita. Jaga agama kita dengan tidak membiarkan ada syubhat masuk ke telinga kita. Jangan biarkan ada syubhat masuk ke telinga kita. Oh, enggak boleh itu, kasihan kan orang ditahdir, dolim kalian. Ajib. Ini model-model hizbi kayak gini nih. Bahasanya udah kelihatan. Lebih mementingkan perasaannya daripada dalil. Rasulullah SAW berbicara tentang Dhul Khuwaisirah yang menyatakan, i'dil ya Muhammad SAW. Bersikap adillah engkau. Ila akhirih. Para sahabat marah. Rasulullah juga marah. Man ya'dil illam a'dil. Siapa yang akan dikatakan adil kalau Rasulnya tidak dikatakan adil? Kata Nabi SAW. Apakah tidak ditahdir? ditahdir. Begitu pergi dikatakan yakhruju min di'i hadza. Ini tahdir, peringatan, hati-hati akan keluar dari punggung orang ini golongan yang begini, begini, begini, diterangkan oleh Nabi SAW kejelekan-kejelekannya. Yang membaca Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk ke hati mereka. Yang ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, salatnya mengalahkan salat kalian. Yakhrujuna minad din kama yakhruju as-sahmu minar ramiya, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi keluar dari sisi lain. La wallahi, kata Nabi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, law adraknahum laqatalnahum qatla 'ad, sungguh kalau kami sempat menemui mereka, kami akan perangi mereka. Rasulullah SAW mengatakan begitu kepada cikal bakal khawarij. Ini bukan tahdir? Asyad. Paling dahsyat tahdirnya. Khairukum man qatalu, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Dan kalau mereka yang terbunuh, mereka adalah sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini tahdir, barakallahu fikum. Jangankan masalah agama dan penyimpangan-penyimpangan mereka terhadap agama, sangat layak untuk ditahdir. Hati-hati dari mereka, hati-hati dari mereka. Bahkan dalam masalah pernikahan, boleh kita mentahdir? Jangan. Si fulan itu begini-begini. Itu bukan ghibah. Itu bukan ghibah. Sebagaimana Rasulullah SAW ditanya pada oleh seorang wanita, ya Rasulullah, aku dilamar oleh fulan, fulan, dan fulan. Dijawab, amma fulan su'luqun la mala lahu, wa amma fulan yada'atahu asahu an atiqihi. Adapun yang ini su'luqa, punya harta. Adapun yang ini tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya, sering memukul wanita. Inkihi Usama. Nikahilah Usama. Inkihi Usama. Kata wanita tadi, sungguh demi Allah, tadinya aku berpikir Usamah ini yang paling jelek, paling hitam, karena bekas budak, dari turunan budak. Tapi karena Nabi yang nyuruh, aku nikah dengan dia. Ternyata aku sungguh berbahagia, dan aku merasa tidak ada orang yang sebahagia aku. Apa bukan tahdir itu? Jangan yang ini, hati-hati dari yang fulan. Tahdir. Bahkan ketika Rasulullah SAW datangi seorang tamu, berkata kepada istrinya, bi'sa akhul ashirah, ini orang yang paling jelek akhlaknya di antara saudara-saudaranya. Tapi ketika assalamualaikum, surmanya alam, dipersilakan seperti tamu. Setelah pergi, ya Rasulullah, engkau tadi menyatakan dia bi'sa akhul ashirah, kenapa ketika masuk kau persilakan seperti tamu dan sebagainya? Dijawab, ya Aisyah, sejelek-jelek orang adalah orang yang ditinggalkan karena akhlaknya yang jelek. Ikhwan fillah a'azakumullah, artinya sikapnya sebagai tamu, ya diperlakukan sebagai tamu. Tetapi diingatkan, ini orang kurang baik. Apa bukan tahdir itu? Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat, apalagi dalam masalah agama, datang orang mengajarkan hizbiyah, datang orang mengajarkan talawun. Bagaimana kira-kira? Tidak boleh tahzir. Ketika kita ingatkan, hati-hati, ini fulan hizbi, mutalawin. Wah, kamu ini orang tidak punya rasa kasihan, enggak punya rahmat. Kasihan kan orang ditahdir, jadi begini, jadi begitu. Jangan ukur dengan urusan pribadi si fulan atau si alan. Ukurlah dengan kacamata agama, kacamata Quran wa sunnah. Kita dengarkan ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala man ahabba an yukrima dinahu falyatazil mujalasata ahlil ahwa. Siapa yang ingin menjaga agamanya, memuliakan agamanya, maka jauhilah dari bermajlis dengan ashabil ahwa, dengan golongan pengekor hawa nafsu. Fa inna mujalasatahum alsaq minal jarab, kata Abdullah bin Mas'ud, karena duduk bersama mereka itu lebih menyakiti atau lebih nempel daripada jarab. Carob itu penyakit kulit yang biasa mengenai unta. Dan biasanya kalau unta yang sehat didekatkan dengannya, langsung nempel penyakitnya, langsung ikut gatal-gatal. Kata beliau, kalau engkau ingin memuliakan agama, maka jangan bermajlis dengan ahlil ahwa. Karena sesungguhnya duduk dengan mereka akan membuat engkau ikut terkena penyakit. Sekarang Abdullah bin Abbas. Tadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dinukil oleh Ibnu Waddah dalam Bidal wa Nahyu Anha. Yang kedua Abdullah bin Abbas, qala la tujalis ahlal ahwa'i fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub. Kata Abdullah bin Abbas, jangan kalian bermajlis dengan pengekor hawa nafsu, karena sesungguhnya bermajlis dengan mereka itu akan menyakiti hati. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sudah kita bedakan dan sudah kita jelaskan berkali-kali bahwa kalau ada orang yang salah, keliru dan sebagainya, itu wajar kalau tidak tahu. Tetapi yang namanya pengekor hawa nafsu adalah yang sudah ditegur, sudah diingatkan, sudah dinasehati, sudah disampaikan ucapan ulama, tetap kekeh, tetap kokoh dengan pendirian salahnya. Ini sahibul hawa namanya. Jangan lihat perkaranya cuma satu, tapi itu cuma satu dia ngeyel cuma di sini aja, yang lain enggak, cukup. Karena bukan itunya yang dibahas. Tetapi dia berarti lebih memilih hawa daripada hujjah, daripada dalil. Yang ketiga, ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. La tujalis sahiba hawa fayaqdhi fi qalbika ma tattabi'u alayhi fatahlak. Aw tukhalifuhu fayumrid qalbak. Kata Al-Hasan Al-Basri, jangan engkau duduk dengan pengekor hawa nafsu, karena sesungguhnya kalau engkau duduk dengan mereka, engkau akan terkena sesuatu yang kalau kau ikuti, kau binasa. Ikut sesat bersamanya. Kalau engkau selisihi, engkau sakit. Ya Pak ya, kalau kamu duduk dengan ahlul bidah, contoh yang paling ekstrimnya, Syiah Rafidah. Duduk. Kemudian dia mencaci maki sahabat. Kamu ikut, kamu binasa. Sesat bersamanya. Kamu tentang, sakit hati kamu, kurang ajar, pulang dalam keadaan jengkel. Sahabat dicerca, hati saya sakit. Ya kenapa didatangi? Kenapa didengar? Kenapa dijadikan temanmu? Engkau tidak tahu bagaimana orang-orang di dalam neraka menyesal. Allah beritahu dalam Al-Quran, orang-orang yang menyesal dalam neraka, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idja'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Kata Allah, dan ingatlah nanti ketika orang zalim di dalam neraka menyesal menggigit jarinya, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Penyesalan pertama, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Menyesal kenapa tidak mengikuti jalan Rasul. Lihat kelanjutannya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Penyesalan mengambil teman yang salah. Penyesalan mengambil sahabat yang salah. Penyesalan duduk di tempat orang-orang yang salah. Akhirnya terbawa fitnah, tersesat. Kemudian dia masuk dalam neraka, menyesal. Kenapa saya berteman dengan dia dulu? Ya wailata, laitani lam attakhid fulanan khalila. Kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bersama teman dekatnya, mengikuti agama teman dekatnya. Oh itu kalau akrab, sahabat. Oh jadi kalau bermajlis sekali-kali gak apa-apa. Yang penting jangan jadikan sahabat. Dikisahkan di masa-masa khilafah Bani Umayyah, didatangkan 30 orang yang sesat mengingkari takdir, dan mereka semua dihukum dengan hukum riddah. Dari 30 itu ada satu anak muda belia Ditanya, kamu ini bagaimana? Kok bisa terbawa sama syuyukh dolalah ini? Tokoh-tokoh penyesat umat ini? Kata anak muda itu, saya safar waktu itu. Dalam perjalanan. Kemudian saya istirahat di bawah pohon. Ternyata ada orang tua yang ikut duduk di situ. Sama-sama duduk di bawah pohon. Sejenak, orang tua itu berkata, wahai anak muda, kalau engkau disuruh naik ke atas, tapi sama orang tadi kakimu diputus, naik. Kalau enggak naik, saya hukum kamu. Padahal kakimu sudah enggak ada, diputus oleh dia sendiri. Oh, zalim itu. Katanya anak muda tadi, zalim. Jahat dia, zalim. Bagaimana pendapatmu? Apakah mungkin Allah nyuruh kamu beriman, tapi Allah takdirkan kufur? Bagaimana mungkin dia bisa beriman? Iya ya, langsung jadi qadariyah. Saat itu juga, satu kali majlis, satu kali duduk. Ikhwan ibn na'azumullah, hati-hati. Duduk dengan ahlil bid'ah, penolak takdir, hizbi muhtariq, khawarij, mengkafirkan kaum muslimin. Kita sedang membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang sabar terhadap penguasa. Jangan menasehati penguasa di hadapan umum. Hendaklah menasehati empat mata. Jangan menjelekkan di mimbar. Jangan mendoakan kejelekan pada penguasa muslim. Tiba-tiba Khawarij berkata, namanya Mahir Tuailibi Al-Hizbiddal Al-Khariji, berkata bahwa mendoakan kejelekan pada penguasa yang zalim adalah sunnah yang ditinggalkan. Bayangkan bertentangannya. Sunnah yang ditinggalkan. Kadzab. Kadzabun asyir. Pendusta lagi jahat. Bawa dalil. Jangan dikira gak bawa dalil. Bawa dalil. Ustaz, bagaimana ya Ustaz? Saya gak baca sendiri sesungguhnya kalau gak dikirimi. Dikirimi oleh orang yang nanya. Ucapan Mahir Tuwailibi katanya, mendoakan kejelekan bagi penguasa yang zalim itu malah sunnah. Ini dalilnya, bagaimana Nabi Musa mendoakan kejelekan pada Fir'aun, bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan kejelekan pada Namrud, bagaimana Astagfirullahaladzim. Jangan bodoh kamu. Hadis itu tentang penguasa kafir, sedangkan yang kita yang bicarakan penguasa muslim. Yang enggak tepat dalilnya. Ini kadzab, kadzab. Jangan percaya dengan orang yang kayak gini. Khawarij tulen di abad 20 ini. Jangan ragu-ragu. Jauhi mereka. Jauhi teman-temannya. Jauhi grupnya. Jauhi semua orang yang bersamanya. Agar kita jangan terkena racunnya. Ikhwanin fiddin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk jauhi pula orang-orang yang tidak menganggap bahaya orang seperti ini. Siapa? Ya tidak menganggap bahaya orang seperti kayak gini nih, khawarij seperti ini. Ya hizbi sururi. Siapa lagi? Mutalawinin yang memasukkan orang khawarij di dalam TV mereka, Al-Arifi, memasukkan orang yang ditahdir di dalam radio mereka, Ali Hasan Abdul Hamid. Ini sudah ditahdir. Tayyib Ustaz, saya kan enggak ngerti Ustaz. Apakah ini pendusta atau bukan pendusta? Gimana jawabnya? Ini orang bicara ayat hadis, karena kita enggak tahu orang ini pendusta atau enggak pendusta. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan siapa yang dicintainya. Dan lihat kemana dia masuk, kemana dia berkumpul, bersama siapa dia berjalan. Dengan itu bisa tahu. Kata Imam Ahmad, lihat kemana masuknya. Lihat dengan siapa berkumpulnya. Itu cukup. Bisa diketahui siapa mereka. Tapi kalau kita enggak tahu, teman-temannya juga enggak tahu. Syekhnya juga enggak tahu. Tanya kepada para ulama. Para ulama ahlul jarh wa ta'dil sudah menyebutkan siapa orang-orang yang diperingatkan untuk jangan diambil ilmunya dari mereka, untuk dijauhi dengan bahasa at-tahdzir. Jauhi si fulan, jauhi si fulan. Sudah ada. Sudah ditahdzir Ali Hasan Abdul Hamid. Sudah ditahdzir pula Abul Hasan Al-Ma'ribi. Dibantah dengan kitab khusus tebal dengan ilmiah untuk membantah orang ini, penyimpangan-penyimpangan hizbiyahnya. Sudah ditahdzir Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari. Sudah ditahdzir sekian banyak orang ditahdzir. Adnan Ar'ur yang sering datang ke Indonesia juga. Sudah ditahdzir banyak para ulama. Al-Arifi yang memuji demonstrasi di Mesir. Bayangkan, ngaku ulama, dianggap ulama, tetapi demonstrasi yang bid'ah dibela dan dipuji. Aku melihat kuda putih turun dari langit. Aku melihat malaikat. Dari mana kamu tahu itu malaikat? Kan bisa jadi jin berpura-pura sebagai malaikat supaya dikira itu hak. Ikhwan ibn azakumullah. Orang kayak gini, sudah ditahdir, masih kamu bela? Taib, itu dedengkotnya di atas. Taib, kita bisa kenali yang di sini dengan dedengkotnya. Oh, ini orangnya Abul Hasan Al-Ma'bari. Abul Hasan Al-Ma'ribi. Oh, ini orangnya Ali Hasan Abdul Hamid. Oh, ini orangnya Adnan Nar'ur. Tahu Adnan Nar'ur? Orangnya siapa? Orangnya Ha'ula Alamus Sunnah di Bogor. Yang menulis bahwa istilah salaf itu bid'ah. Yang mengatakan bahwa kita perlu bikin pergerakan Ahlus Sunnah. Disebut gerakan sunnah ila akhir. Bikin harokah. Tapi sunnah, kata dia. Harokah sunnah. Sudah kelihatan tokoh-tokohnya kemana, sudah kelihatan. Mau tanya apa lagi? Cukup sampai di sini, kita menerima dari para ulama yang memang pakarnya, ahlinya, dalam masalah jarh wa ta'dil, seperti Syekh Rabi, Syekh Ubaid, dan lain-lain yang bersamanya. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin, wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta astaghfirka wa atubu lak. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.